لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Adrul Bahiyah Masail Fiqhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali pembahasan kita Adrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah, dan yang terakhir kita bahas yaitu masih dalam pembahasan had zani, hukuman bagi seseorang yang berzina. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, di sini disebutkan wa yakfi iqraruhu marratan, dan dicukupkan ikrar, pengakuan dari seseorang yang telah berzina satu kali. Dan Imam Syaukani mengatakan wa ma warada min at-taqrari fi waqa'il ayan fa li qasdil istithbat. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa hadis-hadis yang datang, yaitu hadis di sana ada pengulangan beberapa kejadian, yakni lebih dari satu kali ikrar, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ini merupakan falikos di istisbat, yaitu untuk bukti, untuk menguatkan bukti, untuk menguatkan. Hal ini sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika datang seseorang yang mengatakan inni zanaitu, yaitu Ma'iz ibn Malik al-Aslami, ya Rasulullah, aku berzina, Rasulullah berpaling. Kemudian setelah itu orang tadi datang lagi, ya Rasulullah, ini zina itu. Kemudian berpaling lagi Rasulullah, sampai empat kali. Kemudian ketika orang tadi dia telah mengaku, pengakuan sama empat kali, kemudian Rasulullah memanggilnya dengan mengatakan abika junun, apakah engkau sedang dalam keadaan gila? Orang tadi mengatakan la, tidak ya Rasulullah. Hadis ini menunjukkan, oleh Imam Syaukani menyebutkan bahwa ikrar cukup satu kali. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada ketika menghukumi seorang Nabi ketika mengutus Unais untuk menanyakan kepada istri dari laki-laki ini, tanyakan, apabila telah mengakui telah berzina, maka rajamlah dia. Di sini Nabi mengatakan bahwa apabila mengakui, berarti di sini cukup ikrar satu kali. Sedangkan di beberapa kejadian di sana ikrar lebih dari satu kali, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, faliqos di istithbat, yaitu bukti untuk menguatkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa amma syahadatu fala budda min arba. Dan syahadah, saksi, fala budda min arba, maka di sana harus empat orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Sehingga ini adalah merupakan syarat bahwa persaksian itu harus 4 orang. Harus 4 orang. Dan di sana para ulama menyebutkan tentang apa saja dari syarat sahnya persaksian. Di antaranya yaitu disyaratkan yakni sahnya persaksian zina. Persaksian zina di sini syaratnya yaitu yang pertama saksinya 4 orang. Apabila kurang dari 4 orang maka tidak diterima persaksiannya. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Yani hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kalau ada 3 orang enggak bisa, harus 4 orang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Kemudian syarat dari sahihnya syahadat yakni persaksian zina yaitu saksinya itu orang-orang yang mukallaf. Mukallaf di sini itu akil balik. Maka tidak sah seseorang yang menjadi saksi yang ghair mukallaf. Ini masih kecil. Dan juga orang yang majnun jadikan saksi adama yajus. Harus yang mukallafin. Kemudian yang ketiga yaitu saksi yang 4 orang tadi yaitu semuanya para lelaki. Semuanya lelaki. Kemudian saksinya yaitu mempunyai sifat adalah tidak seorang yang fasik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Maka syarat dari sahnya saksi dari persaksian zina di sini yaitu seseorang yang terpuji adalahnya. Kemudian yang berikutnya yaitu menyaksikan dari apa yang telah dilihat dengan sifat yang jelas. Dengan sifat yang jelas. Dan hal ini diceritakan dengan lafaz yang jelas kepada hakim. Seperti apa? Seperti ini. Sifatnya. Ini satu kemaluan bertemu dengan kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan wanita dan jelas. Terlihat jelas. Tidak dengan sifat yang kemungkinan-kemungkinan. Ada mayajus. Tidak boleh. Misalkan ketika saksi ditanya seperti apa? Saya lihat tapi enggak jelas. Ada remang-remang begini dan sebagainya macam. Oh, itu tidak diterima. Kenapa? Karena persaksiannya itu harus jelas. Karena ini persaksian yaitu yang di mana seseorang ketika yang berzina tadi yaitu seseorang yang muhsan dirajam sampai mati. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu mensaksikan di satu majlis. Di satu majlis. Ini syarat-syarat dari seorang menjadi saksi disebutkan di Fiqhul Muyassar. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa amma syahadatu fala budda min al-arba'ah. Di sini disebutkan bahwa persaksian dari persaksian zina saksinya itu la budda min al-arba'ah, harus 4. Tidak boleh kurang dari 4. Wala budda ayatadamman iqrar. Wa syahadatu tasriha bi ilaj farj fil farj. Wala budda ayatadamman al-iqrar. Dan di dalam persaksian tadi di sana ada al-iqrar yakni jelas. Misalkan seseorang yang dia mengaku, kemudian ditanya dengan pengakuannya yang jelas. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika seseorang yang datang, Ma'iz ibn Malik Aslami, Nabi mengatakan, mungkin kamu memegangnya saja, atau mungkin kamu hanya menciumnya saja, atau kamu hanya memandangnya saja. Akan tetapi disebutkan, tidak ya Rasulullah, saya telah berzina. Ini sifatnya seperti ini, bukan memegang atau bukan melihat saja. Sehingga di sini harus jelas. Sehingga Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ma'iz, memperjelas, apakah ini ikrarnya ini dia betul-betul telah melakukannya. Sehingga Nabi mengatakan, abika junun, apakah engkau sedang dalam keadaan gila, dalam keadaan normal? Dan Ma'iz mengatakan, nami Rasulullah, abika junun, apakah engkau dalam keadaan Allah, dalam keadaan gila? Ma'iz mengatakan, tidak ya Rasulullah. Berarti dia dalam melakukan dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan majnun. Berarti di sini disebutkan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa la budda ayat dhamman iqrar, yang di sana iqrar yang jelas. Wa syahadatu tasrih bi ilajil farj fil farj. Kemudian persaksian empat orang saksi tadi, yaitu persaksian yang jelas. Kalau sudah ikrar, ya sudah jelas. Orang tadi mengaku, ya Rasulullah, seperti Ma'iz, ini zina itu. Walaupun di sana tidak ada empat orang saksi, ketika dia mengaku, ini zina itu. Kemudian ditanya tentang kisah waqdu ya Unais ila mar'ati hada fa'ini tarafat farjumha. Di sana jelas ketika mengakui dirajam. Ketika seseorang melihat dan di sana ada empat orang saksi bahwa si fulan atau si fulana telah berzina, maka di sini disebutkan oleh Imam Syaukani harus ada sesuatu yang jelas sebagaimana tadi disebutkan, at-tasrih bi ilajil farj fil farj, yakni masuknya kemaluan lelaki kemaluan wanita. Ini jelas, bukan ihtimalat. Saya lihat tapi enggak jelas atau buram lain sebagainya, berarti di sini tidak bisa dijadikan saksi. Kenapa? Karena masih kemungkinan. Sehingga di sini harus betul-betul jelas. Taib. Wa tasqutu bisyubhat al-muhtamilah birruju' anil iqrar. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tasqut, dan hukuman had itu bisa yakni tasqut, dibatalkan apabila di sana ada syubhat birruju' anil iqrar. Birruju' anil iqrar. Apabila orang tadi rujuk ketika ditanya ini zina itu dan sebagainya, dia mengatakan saya berzina, kemudian setelah itu dia rujuk dari ikrarnya, Imam Syaukani di sini menyebutkan maka hadnya dibatalkan. Hadnya di sini dibatalkan. Hal ini sebagaimana ketika Ma'iz ibn Malik, beberapa riwayat, ketika dilempar dengan batu dia kabur. Dia kabur. Dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, biarkan. Ini dari menunjukkan bahwa dia itu rujuk terhadap ikrarnya dengan kaburnya tadi. Akan tapi di sana terdapat khilaf di antara para ulama, dikatakan oleh para ulama dan juga dikatakan juga oleh Syekh Salim bin Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa tidak diterima rujuk anil iqrar. Kenapa? Karena dia dari awal sudah mengakui. Sehingga ketika dari awal sudah dia mengakui, maka laksanakan had. Karena itu adalah merupakan haddun min hududillah. Nah, kalau misalkan dia rujuk, ya istimal kemungkinan dia merasa kesakitan misalkan ketika dilempar dengan batu atau ketika dicambuk dan sebagainya, sehingga para ulama menyebutkan ada yang mengatakan kalau dia misalkan telah rujuk dari iqrarnya dibatalkan sebagaimana pendapat Imam Syaukani di sini disebutkan tasqut bisyubhat almuhtamilah birruju'an al-iqrar, dan ada yang mengatakan tidak diterima rujuknya dari iqrar. Ini yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana terjadi dari Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, karena di awal dia telah mengakui bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Bahkan Nabi SAW ketika mengatakan kepada Ma'iz, Nabi mengulangi, berpaling. Kemudian mengatakan adika junun. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tasqutu bisyubhat al-muhtamilah birrujul liqrar. Kemudian wa biqaunil mar'ah azra au raqqa. Dan juga tasqut, kalau di sini jelas yaitu dibatalkan dari had apabila di sana biqaunil mar'ah azra. Perempuan tadi masih perawan. Misalkan ada dicek di rumah sakit, dokter yang mengatakan ini perempuan ini masih perawan. Bagaimana dia yakni melakukan sesuatu hal yang dimana dia melakukan zina padahal dia sendiri masih perawan, sehingga disebutkan ini adalah merupakan syubhat sehingga dibatalkan. Kenapa? Jelas bahwa wanita ini masih perawan sehingga tidak ada had. Nah, mungkin dia misalkan berzina tapi masih perawan. Tayib. Kemudian au ratqa. Apa itu ratqa? Ratqa yaitu katakan oleh para ulama yaitu wanita perempuan yang rapat kemaluannya yang rapat. Ada beberapa wanita yang di sana kemaluannya yang rapat. Sehingga disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih tasqutu bisyubhat. Kalau ini jelas, karena enggak mungkin ketika dia melakukan zina sedangkan dia sendiri wanita itu ratqa. Baik, wa biqauni rajul majbuban aw ininan, dan juga tasqutu syubhat apabila seorang lelaki yang di mana lelaki tadi dalam keadaan majbuban. Majbub yaitu terputus kemaluannya. Bagaimana seorang yang melakukan zina padahal lelakinya terputus kemaluannya? Karena seseorang yang dia dihukumi dia telah melakukan zina, yaitu bertemunya antara kemaluan lelaki dengan kemaluan wanita. Sedangkan majhub di sini dikatakan ini merupakan syubhat, dan juga disebutkan di sini inninan. Inninan yaitu yang tidak ada kekuatan dalam melakukan hubungan suami istri. Yani bahasa kitanya impotent. Sehingga ini dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih tasqutu bisyubhat. Karena gak mungkin seorang lelaki yang dimana dia tidak ada kekuatan dalam keadaan impotent dia melakukan zina. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa tahrumu syafa'ah fil hudud, dan tidak boleh seseorang memberikan syafaat fil hudud min hududillah. Fil hudud min hududillah. Hal ini sebagaimana kisah seorang perempuan makhzumiyah, di mana seorang yang terpandang. Kemudian para sahabat mengatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Usamah bin Zaid yakni mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan dipotong tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atashfa fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin memberikan syafaat dari haddin min hududillah? Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, apabila anakku Fatimah, dia mencuri, laqata'tu yadah, saya akan potong tangannya. Kenapa? Ini merupakan haddun min hududillah, sehingga syafaat tentang permasalahan had di sini bahwa muharram mayjus wa yahfurul lil marjum ila sadr, dan digali orang yang akan dirajam itu dikubur sampai dada. Nah, dan hal ini baik lelaki ataupun wanita. Dalilnya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menggali pada perempuan al-ghamidiyah ila sadriha, sampai sedada. Nah, ini perbolehkan. Dan hikmahnya di sini agar tidak lari. Bolehlah apabila tidak digali, naam. Sehingga ketika dia digali, ketika akan lari tidak bisa. Tetap berada di tempatnya. Dilempar dengan batu sampai mati. Ini adalah merupakan had orang yang berzina apabila dia muhsan, naam. Sudah pernah menikah dengan nikah yang sahih. Baik, sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita habiskan pembahasan tentang hadis zina, dan nanti besok akan dikasih tahu ulangan apa ujian semester. Karena Senin depan sudah ujian semester. Dari mana sampai mana insya Allah nanti besok pengumumannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.